syarhun wa maknahu as-sana'u bil kalami alal jamili ala wajhi ta'zimi famuraduhu al-lisanu famuriduhu al-lisanu wal qalbu wasyukru yakunu bil lisani wal janani wal arkani bahwa a'ummu minal hamdi muta'alliqan wa akhassu sababan di annahu yakunu fi muqabilatin ni'mati fi muqabalatin ni'mati walhamdu a'ummu sababan wa akhassu muridan li annahu yakunu fi muqabalatin ni'mati wa ghairiha fabainahuma umumun wa khususun wa wajahyun wajhi fabainahuma umumun wa khususun wa wajhiyun wa wajhiyun wawunya satu aja kan wajhiyun kirain wawunya wawu atap ini tadi enggak wajhi yajtami'ani fi madatin wa yanfaridu kullu wahidin anil akhari fi madatin qala al musannifu madat dalnya itu tasdid ya fi madatin fi madatin qala al musannifu rahimahullahu taala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam syarhun asahu ma qila fi ma na salatullahi ala abdi salatillah makna salatillahi ala abdihi ma dzakarahu al bukhari rahimahullahu taala an ibnil aliyati an abil aliyati abil aliyah qala salatullahi ala abdihi sana'uhu alaihi indal malaikati wa qarrarahu ibnul qayyim rahimahullahu taala wa nasruhu fi kitabihi jilaul afhami wa bada'ul fawaidi itu rujukan kitab ya sebentar ini kacat pembesarnya baik nah qultu ya qultu wa qad yuradu biha ad-du'a ad-du'a'u kama fil musnadi an aliyin marfu'an al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallatin fi musallahu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu qawluhu wa ala alihi ay atba'ahu ala dini ay atba'ihi ala dinihi nassa alaihi al-imamu ahmadu huna wa alaihi aksarul ashabi wa ala hadha fayashmalu sahabata maf'ul fayashmalu sahabata wa ghairahum minal mu'minin tayyib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd qala al musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab alhamdulillah setelah beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kitabut tauhid nah gitu kan ya nah syarhun kata Syekh ya Abdurrahman bin Hasan maknahu as-sana alhamdulillah maknanya adalah as-sana ya makna alhamdulillah pujian ini sanjungan ya memuji ya bil kalami alal jami'i alal jamilil ikhtiyari tayyib ya memuji dengan kalam ucapan ya alal jamil alal jamili atas segala keindahan, maksud di sini kebaikan-kebaikan. Antum ada ikhtiarnya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Ala wajib ta'zimi. Dengan penuh pengagungan. Alhamdulillah itu maknanya kullu anwa'il mahamid lillah. Itu maknanya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Fathul Majid. Kullu anwa'il mahamid lillah. Ya. Segala jenis pujian-pujian itu hanya untuk Allah. Ya. Hanya untuk Allah. Fa mauriduhu, ya. Maka mauridnya, tempat penuturan memujinya itu, tempat, ya, memujinya itu apa? Lisan, qalbu, ya. Lisan dan qalbu. Wasyukru beda dengan syukur. Yakunu bil lisan wal janan wal arkan. Kalau syukur itu bisa dengan lisan, janan hati dan arkan, anggota badan. Fahuwa ammu minal hamdi. Ya. Muta'allaqan wa akhassu sababan. Ya. Taib. Nah, bersyukur ditinjau dari sisi keterkaitannya adalah lebih umum daripada memuji. Sedangkan dari sisi ya, sebab akibat, ya, maka dia lebih khusus, ya, lebih khusus. Li'annahu yakunu fi muqabalati ni'mah, ya, dia lebih khusus ini syukur ini, karena syukur ini, ya. Syukur adalah karena dia muqabalah, karena dia mengisikapi ada, karena adanya nikmat. Ya. Walhamdu a'ammu. Kalau memuji kan bisa jadi karena enggak dapat nikmat tetap memuji. Alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Dapat musibah tetap alhamdulillah ala kulli hal. Taib. Walhamdu a'ammu sababan wa akhassu muta'allaqan. Ya, sedangkan alhamad jika ditinjau dari apa namanya sebabnya alhamdulillah amu sababan, sebabnya lebih umum. Wa akhassu muta'allaqan, ya, baik, dan dia ya lebih khusus ya sebagai bentuk pengaitan gitu dengan apa gitu. Dengan sebab apa? Li'annahu yakunu fi muqabalati ni'mah. Ya, karena alhamad itu bisa jadi dia terjadi pada muqabalah ni'mah. Wa ghairiha, dalam mensikapi nikmat atau karena selainnya, itu misalkan musibah, tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Fa bainahu umumun wa khususun wajhiyun. Ya. Maka antara keduanya ada wajah keumuman dan kekhususan. Yajtami'ani fi ma'addatin. Ya. Keduanya berjumpa dalam satu materi, wa yanfaridu, namun masing-masing berdiri sendiri, kullu wahidin minal akhar fi ma'addatin, dalam materi yang lain. Ya. Nah, ini masalah alhamad dan syukur. Sebenarnya di sini Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan ya panjang lebar ya mengenai hal ini. Cuman kepanjangan nanti malah kita habis waktunya di situ. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan sebenarnya sudah cukup ini. Ya, barakallahu fiik. Intinya alhamdulillah alnya di situ al-istighraq. Ya. Taib atau al-istihqaq itu lebih bagus. Ya, istihqaq. Jadi hanya Allah. Ya, jadi alhamdu mustahikun lillah. Nah, jadi orang yang mengucapkan alhamdulillah, enggak ada tempat bagi dia di ucapan dia, di lisan dia maupun di kalbu dia untuk ikut-ikutan salam lintas agama dengan mengatakan namo buddhaya, terpujilah sang Buddha, gitu ya. Siddhartha Gautama. Orang yang mengucapkan Namo Buddhaya dalam salam lintas agama, ya, kalau dia mengetahui maknanya, dia kufur. Karena menurut agama Buddha, Namo Buddhaya itu bukan sekedar salam, namun dia adalah ibadah. Ya. Dan sia-sia dia mengucapkan alhamdulillah, namun dia ternyata malah mengatakan Namo Buddhaya kayak tadi. Waalaikumsalam. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Qala al-musannif, ya, biar cepat aja dia, langsung selawat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Kata pensyarah di sini, ya. Ashahu maqila fi makna salatillah, yang paling sahih dari apa yang ditafsirkan tentang makna, ya, selawat Allah ala abdihi, selawat Allah kepada hambanya, ialah yang madzakarahu al-Bukhari, apa yang disebutkan al-Bukhari dari Abi Aliyah. Ia mengatakan salatullahi wa sana'uhu, selawat Allah kepada hambanya, ya, itu berarti pujian Allah. Kan ada tuh innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan malaikat berselawat pada nabi. Kok Allah berselawat pada nabi itu maksudnya gimana? Ya, sana'uhu alaih, pujian sanjungan Allah kepada para, pada makhluk tadi yang Allah berselawat padanya, misalkan nabi. Ya. Taib di sini. Ya. Ala abdihi. Ya. Indal malaikah, di sisi malaikat Allah sanjung nabi di sisi malaikat. Wa qarrarahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa nasarahu fi kitabih. Ini juga ditetapkan oleh Ibnu Qayyim dan ini didukung oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Jilaul Afham dan Badaiul Fawaid. Ya. Qultu. Ya, aku katakan. Wa qad yuradu biha addu'a. Ya. Nah, terkadang yang dimaksud dengannya dengan selawat di sini adalah doa. Kama fil musnad. Ya. An Aliyin, sebagaimana dalam kitab Al-Musnad dari Ali bin Abi Thalib, marfu'an, secara marfu', al-malaikatu tusallu ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat senantiasa, malaikat tusalli ala ahadikum. Malaikat mendoakan kalian. Madama mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya. Fi musallahu taqul, malaikat mengatakan Allahumma aghfir lahu wa Allahumma arhamhu. Berarti makna sholat sini adalah doa. Ya wasalli alaihim inna sholataka sakanu lahum, kata Allah. Dan ya salli alaihim, berselawatlah kepada mereka. Maksudnya apa? Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu untuk mereka, ya, adalah mententramkan hati mereka. Baik. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, kan gitu kan? Ya. Berselawatlah dan mengucapkan salam pada beliau. Ya. Shollu fil amr itu. Ya. Fil amrnya lil wujub atau enggak? Kata para ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, misalnya Abu Ja'far Thahawi mengatakan ini. Malikiyah, wajib berselawat pada nabi kullama dzukira. Setiap nama nabi disebut. Ya. Taib. Berdasarkan ayat ini dan juga hadis raghima an furajul dzukirtu indah falam yusalli alayya. Celaka seseorang yang disebutkan namaku di sisinya, dia enggak berselawat padaku. Bahkan disebutkan nih abkhalun nas. Manusia yang paling bakhil, pelit. Ngam. Baik, namun ada yang merinci, misal perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Wajib berselawat pada nabi dalam doa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a mauqufun baina samai wal ardh." ma la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyika. Yes, doa itu bergantung di antara langit dan bumi, enggak naik sedikit pun sampai berselawat ya kepada nabi kalian. Ya, jadi wajibnya itu kapan? Dalam doa menurut Ibnu Taimiyah. Namun menurut Imam Syafi'i, pengikutnya Malikiyah, Hanafiyah semisal Abu Ja'far At-Tahawi, ya, itu wajib kalau disebut nama nabi berselawat. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan wajibnya itu seumur hidup sekali aja. Allahu a'lam. Ya. Saya sendiri condong ke pendapat yang pertama, mengikuti para ulama Syafi'iyah. Kalau disebut nama nabi wajib berselawat karena ada ancaman. Rogiban furajul. Disebut nama nabi di sisinya, dia enggak berselawat. Ya. Shallu 'ala nabi. Allahumma shalli 'ala. Ya. Kemudian wa qauluhu ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, ai atba'ihi. Ah, yang dimaksud dengan alu yaitu pengikut beliau. Ala dinihi, yang mengikuti agama beliau. Nasa alaihi al-imamu Ahmad Ahmaduhuna. Imam Ahmad menegaskan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan alu di sini adalah pengikut beliau. Ya. Wa alaihi aktsarul ashab, dan ini pula mayoritas ashab, maksudnya ashab Imam Ahmad yang berpendapat dengan ini juga. Ya. Wa ala hada fa yasmalu sahabata wa ghairahum minal mu'minin. Berarti di sini mencakup juga para sahabat dan selainnya, kaum mukminin yang lainnya. Ya. Baik. Apakah keluarga beliau maupun yang lainnya. Namun untuk Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Kalau keterangan Ahlul Bait itu ada dalam keterangan hadis-hadis yang lain. Ya. Keutamaan Ahlul Bait. Namun Ahlul Baitnya ya yang beriman. Abu Lahab ya enggak termasuk Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah Bani Muttalib dan Bani Hashim. Ya, makanya Imam Syafi'i Ahlul Bait. Walaupun enggak ketemunya di kakek Nabi, namun di atasnya lagi. Ya, apa bapaknya kakek kalau kita nyebutnya apa? Buyut. Nah, Imam Syafi'i itu Ahlul Bait dari sisi itu. Nah. Qala al-musannif Kitab Tauhid. Naam, faddal, gantian. Makin. Bismillah. Asyarhu qala rahimahullah ta'ala, asyarhu kitabun masdaru kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban wa madarul madati alal jam'i wa minhu takattaba banu fulanin idha jihtama'u wal katibatu li jama'atil khayli wal kitabatu bil qalami li jihtima'il kalimati wal hurufi wa sumiyal kitabu kitaban li jami'ihi mawudi'a lahu wa tauhidu naw'ani tauhidun fil ma'rifati wal isbati wa huwa tauhidu rububiyyati wal asma'i was sifati wa tauhidun fit talabi wal qasdi wa huwa tauhidul ilahiyyati wal ibadati qala al ibadati ibadati qala al 'allamatu ibnu al qayyim rahimahullahu ta'ala wa amma tauhidu alladhi da'at ilayhi ar-rusulu wa nazalat bihi al-kutubu fa huwa naw'ani tauhidun fil ma'rifati wal isbati wa tauhidun fit talabi wal qasdi fal awwalu huwa isbatu haqiqati dhati rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa takallumihi bi kutubihi wa taklimihi liman syaa'a min ibadihi wa isbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi wa qad afsaha al-qur'anu an hadha naw'i jiddal ifsahi kama fi awwali suratil hadidi wa surati taha wa akhiril hasyri wa awwali tanzilil as-sajdah wa awwali ali imrana wa suratil ikhlasi bi kamaliha wa ghairi dhalika an-naw'u tsani ma tadumanathu suratu qul ya ayyuhal kafiruna Wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wa awwalu surati tanzilil kitabi wa akhiruha wa awwalu surati Yunusa wa wasatuha wa akhiruha wa awwalu surati al-a'rafi wa akhiruha wa jumlatu surati al-an'ami wa ghalibu suwaril qur'ani bal kullu suratin fil qur'ani fahiya mutadhamminatun li naw'i at-tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Naam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala kitabut tauhid. Naam. Taib kitabut tauhid. Ya, kata Syekh di sini kitab, ya, kata beliau kitab masdar kata bayaktubu kitaban, kitabatan wa katban. Ya, masdar di sini masdar, ya, dari yang bermakna isim maf'ul, maknanya maktub. Ya, maknanya maktub. Sedangkan tauhid nanti beliau jelaskan dia masdar, dia adalah masdar dari wahada, yuwahidu tauhidan. Ya. Baik. Wa madaruhu, ya. Al-mad wa madarul maddati 'alal jam'i. Naam. Dan madarnya, madar dari maddahnya, berkutatnya materinya ini adalah jam'i. Kitab, jadi berkutatnya materi, ya, kalau disebutkan kitab adalah jam'i, yaitu dalam artian mengumpulkan. Maka diantara makna kitab adalah al-dammu wal-jam'u, yang menghimpun dan yang mengumpulkan. Ya, menghimpun mengumpulkan apa? Beberapa lembaran. Wa minhu takattaba banu fulanin. Misalkan kau dikatakan takattaba banu fulan. Si banu fulan telah takattaba. Ya, apa maksudnya? Ijtama'u, apabila mereka telah berkumpul. Berarti ijtama'a banu fulan. Ya, wal katibatu li jama'atil khail. Kalimat katibah, kalimat katibah itu digunakan untuk sekelompok, segerombolan dari penunggang kuda, namanya katibah. Wal kitabah bil qalam lijtima'il kalimati wal huruf. Ya. Sedangkan kitabah, kitabah kalau bahasa kita apa? Menulis gitu. Menulis dengan pena. Menulis dengan pena itu maksudnya untuk apa? Lijtima'il kalimat. Untuk mengumpulkan beberapa kata dan huruf. Wasummiyal kitabu kitaban, kitab itu dinamakan kitab. Kenapa kitab dinamakan kitab? Lijam'ihi ma'udi'alahu. Karena dia menghimpun, ya, atau mengumpulkan apa-apa yang diletakkan padanya, apa-apa yang diperuntukkan untuknya. Baik, ini definisi secara bahasa dari kitab, maknanya al-dammu wal-jam'u. Nah, kemudian wat, ya, wat tauhid, sedangkan tauhid masdar dari apa? Wahada yuwahidu, wahada yuwahidu tauhidan, maknanya mengsatukan, mengesakan. Ja'alahu wahidan maksudnya. Baik. Nah, tauhid nau'an, tauhid kitabu tauhid, kitab pembahas tentang tauhid. Ya, tauhid itu ada dua. Ya. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat, dan juga tauhidur wahwa, yaitu apa itu tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid rububiyah wal asma' wa sifat. Ya. Wa tauhidun fit talab wal qasad. Tauhid talab itu apa? Dan qasad itu tauhid ilahiyah dan ibadah. Tayyib. Qala al-Alamah Ibn Qayyim. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma tauhid alladhi da'at ilahi rusul, tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul, wa nazalat bihil kutub, yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab, fahuwa naw'an tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Tadi apa? Tauhid fil ma'rifati wal isbat, tauhid rububiyah dan asma wa sifat, wa tauhidun fit talab wal qasad, yaitu tauhid apa? Rububiyah dan tauhid ilahiyah, tauhid ibadah. Jadi sama aja ya, antum mau sebut apa kek. Ya. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga itu bukan bid'ah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, ya itu balik lagi aja ke mana? Ke tauhid kayak tadi, talab wal qasad dan tauhid ya, al-ma'rifah wal isbat. Baik. Ya. Fal awal, yang awal tauhid al-ma'rifah wal isbat, tauhid rububiyah semua sifat, huwa isbatu haqiqati dzati rabbi. Itu mengisbat, menetapkan hakikat zat Rabb Allah tabaraka taala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Ya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan nama-namanya. Ya, perbuatan Allah yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, mencipta, menghidupkan, mematikan, itu rububiyah. Ya, penyebutan tentang sifat-sifat dan namanya itu tauhid asma wa sifat. Wa takallumihi, sifat berbicaranya. Bikutubihi, ya. Dengan kitab-kitabnya, wa taklimuhu, dan dia mengajak bicara liman sya'a min ibadih, dari siapa saja yang ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa isbatu umumi qada'ihi wa qadarihi, dan menetapkan keumuman qada' dan takdirnya. Wa hikmatihi, maupun hikmahnya. Ya. Waqad afsaha al-Qur'anu an hadha naw'i jiddal ifsah. Ya. Baik. Dan Al-Qur'an telah berbicara dengan fasih, dengan terang benderang mengenai jenis ini dengan jiddal ifsah, dengan keterangan yang sangat jelas. Sebagaimana di awal surat Al-Hadid, ya. Kemudian surat Taha, di akhir surat Al-Hasyr, di awal surat As-Saffat, dan di awal surat Alif Lam Mim, Tanzilul, yaitu kita, surat As-Sajdah, awal surat Ali Imran, ya, surat Al-Ikhlas, Bikamaliha dengan keseluruhannya, Waghairiha, Waghairi Dalik, dan yang lainnya. Ya. An-Nausani yang kedua, Ma Tadamanathu Suratu Kuliyawil Kafirun. Itu yang terkandung di ya, dalam surat Kuliyahul Kafirun. Ya, yaitu firman Allah, dan juga pada firman Allah, Kuliyah Ahlul Kitab Ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah. Katakanlah wahai Ahlul Kitab, kemarilah kalian, kita menuju kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Dan juga di awal surat Tanzilul Hakim surah Az-Zumar, dan di akhirnya, dan di awal surat Al-Mu'minin atau pertengahan dan akhirnya, dan di awal surat Al-A'raf dan akhirnya. Ya, dan sejumlah dari surah Al-An'am, dan keumuman dari berbagai surat-surat di Al-Qur'an. Bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadamminatun linaw'ai at-tauhid. Bahkan seluruh surat di Al-Qur'an itu pasti mengandung dari dua jenis tauhid tadi, tauhid al-ma'rifah wal isbat dan tauhid talab wal qasad, yang artinya itu adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Syahidatun bihi wa da'iyatun ilaih. Menjadi syahid, menjadi bukti akan adanya tauhid tadi, dan da'iyatun ilaih, dan yang menyerukan kepada tauhid. Sampai sini ya? Nah, fadal, dibaca berikutnya. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa qawlihi, fa huwa tauhidu al-ilmiyu al-khabariyu, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lahu. wa khal'i ma wa ma yu'badu min dunihi fa huwa tauhidu al iradi at-talabi wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi wa amru wa amrihi wa nahyihi fa huwa huququt tauhidi wa mukammilatuhu wa mukammil fa huwa huququt tauhidi wa mukammilatuhu. Mukammilah berarti ma'tuf ke tauhid apa hukuk? Hukuk. Hukuk. Wa mukammilatuhu. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yakramuhum bi wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Fa huwa jaza'u tauhidihi. Wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakali wa ma yahullu bihim fil uqba minal adabi fa huwa jaza'u man kharaja an hukmi tauhidi fal qur'anu kulluhu fi tauhidi wa huquqihi wa jaza'ihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jaza'ihim indaha. Qala Syaikhul Islami At-tauhidul ladhi ja'at bihir rusulu innama yatadammanu ithbatal ilahiyati lillahi wahdah bi ayyashhadu an la ilaha illahu la ya'budu illa iyyahu wa la yatawakkalu ila alaihi illa alaihi wa la yuwali bi ayyashhadu an la ilaha illallah la ya'budu illa iyyahu wa la yatawakkala ma'tuf ya wa la yatawakkala illa alaihi wa la yuwalliya illa lahu wa la yu'adiya illa fihi wa la ya'mala illa li ajlihi wa dhalika yatadammanu ithbata ma athbatuhu li nafsihi minal asma'i wasifati ma asbatahu li nafsihi minal asma'i wasifati. Qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Wa qala ta'ala la tattakhidhu ilahaini naini innama huwa ilahu wahid fa iyyaya farhabun. Wa qala ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika mir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Wa akhbara an kulli nabiyyin minal anbiya'i annahum da'wan nasa ila ibadatillahi annahum da'au an-nasa ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Wa qala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bara'ahu minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Baik, barakallahu fiik. Fa innal Qur'an imma khabarun, karena Al-Qur'an itu apakah dia sebagai kabar dari Allah tentang nama-nama dan sifatnya, perbuatannya, akwalnya, ucapan-ucapannya, fahuwa at-tauhidu al-ilmi al-khabari. Tauhid ilmi al-khabari itu berdatang tuh itu. Yang katanya kalau pagi gampang. Ya. Itu namanya tauhid ilmi al-khabari. Wa imma da'watun ila ibadatih, atau seruan untuk beribadah padanya, wahdahu yang hanya kepadanya semata, la syarika lahu yang tiada sekutu baginya. Ya. wa khar'i ma yu'badu min dunih, dan melepaskan, menanggalkan segala yang diibadahi selainnya, fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Ini tauhid iradi dan talabi. Itu namanya beragam ya. Ya. Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah ini juga menyebutkan hal ini. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar punya risalah khusus mengenai hal ini. Kenapa tauhid dibagi menjadi tiga? Sebenarnya kalau enggak ada penamaan sekalipun, enggak ada tuh penamaan tauhid ma'rifah wal isbat, enggak ada penamaan tauhid at-talab wal qasad, enggak ada penamaan tauhid iradi talabi, enggak ada penamaan rububiyah uluhiyah asma sifat, namun kita tetap diwajibkan mengimani semua itu. Kita wajib mengimani semua yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi rezeki adalah Allah. Walaupun kita enggak pakai menetapkan oh tauhid rububiyah, oke hap, anggaplah tauhid rububiyah itu tasmiyahnya penamanya bid'ah, udah. Namun kita wajib mengimani. Ya, yang kedua kita wajib mengimani bahwa Allah lah yang wajib diibadahi, kita wajib imani selain Allah enggak wajib diibadahi. Dan diingkari peribadatan padanya dan dikafirkan pelakunya. Walaupun kita enggak menetapkan adanya namanya tauhid uluhiyah, ubudiyah, tauhid ilahiyah, enggak ada. Kita anggaplah bid'ah nama tersebut, anggaplah gitu. Kita anggaplah enggak tauhid ya, at-talabi al-iradi itu enggak ada. Kita anggap tauhid ya, talabiyah itu enggak ada. Nah, kita juga wajib menetapkan segala nama dan sifat bagi Allah yang layak bagi Allah, yang Allah tetapkan di kitabnya maupun yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tanpa ada tahrif, ta'til, tasbih, tamtsil, tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Ya, barakallahu fiik. Walaupun kita enggak menamakan tuh. Nah, tapi kita tetap diwajibkan mengaplikasikan tiga tauhid tadi. Makanya disebutkan tauhid rububiyah uluhiyah asma sifat itu ya mimba bitashil, untuk memudahkan, takrib memudahkan. Ya, memudahkan aja. Ya, barakallahu fiik. Dapat ilmu. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi taatih. Ya. Nah, di Al-Qur'an tadi apakah dia kabar tentang tauhid, atau juga di Al-Qur'an itu isinya perintah, larangan, pengharusan untuk taat padanya. Ya. Wal amrihi wa nahi. Untuk mentaati perintah dan larangannya. Fa huwa huququt tauhidi wa mukammilatuhu. Berarti ini ada apa? Ini berarti kaitannya dengan tauhid. Berarti ini adalah ya huquq tauhid. Ya, berarti ketaatan, menjauhi larangan, menjalankan perintah adalah hak Allah dan mukammilatuhu dan penyempurna dari tauhid. Makanya di kitab tauhid ini enggak hanya dibahas perintah beribadah pada Allah, enggak hanya dibahas jenis-jenis kesyirikan, namun juga dibahas ada dosa-dosa besar. Loh, apa hubungannya sama tauhid? Loh, ahlu sunnah wal jamaah menyatakan al-iman yazid wa yankus, yazid bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Ya. Berarti perintah untuk taat, perintah agar menjauhi larangan di Al-Qur'an itu tauhid. Ya, larangan berzina, la taqrabu zina, tauhid. Loh, tauhid dari mana? Iya, karena kalau orang berzina kurang tauhidnya. Kita enggak katakan batal. Namun yang nanya namanya iman, yazid wa yankus. Yankus bil ma'siyah. Nah, paham enggak di sini? Berarti kalau disebut semua kandungan Quran adalah tauhid, sahih. Mana enggak kok, ini ayat hutang, emangnya tauhid? Enggak paham dia. Kalau enggak bayar hutang apa? Maksiat. Kalau maksiat berarti apa? Imannya kurang, enggak ngerti dia. Nah. Ayat hutang satu lembar kan bukan tauhid, kata dia. Nah. Ayat nikah, kita nanya ke dia, nikah itu ibadah apa? Adat aja yang enggak bernilai ibadah. Ibadah. Lah kalau ibadah berarti gimana? Nah. Menambah ketaatan enggak? Nambah dengan ibadah kan. Dengan nikah ibadahnya jadi tambah banyak, bervariasi. Kalau di jomblo ibadahnya paling ke masjid, suap puasa, pas nikah ibadahnya tambah. Nafkahin istri ibadah. Apalagi istrinya itu dia. Berjima ibadah. Ya, berjima ibadah. Menyuapi istri aja ibadah. Hah? Oh, sekarang udah gak pernah nyuapin istri. Diolohin gitu ya. dipaksa. Allah Ustaz. Dulu tadi ngaku. Dulu. Sekarang malu kalau gigi ngapin kelihatan pikri ya. Kalau sakit aja. Ini apa sih? Aduh, mana lagi tadi? Wa imma khabaran an ikrami ahli tauhid. Atau Al-Qur'an itu isinya bisa apa, berupa kabar tentang pemuliaan terhadap ahli tauhid. Ya, wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum fil akhirah. Dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka di dunia dan apa yang Allah lakukan dengan memuliakan mereka di akhirat, fahuwa jazaa'ut tauhidih. Ini balasan dari tauhid mereka. Wa imma khabarun an ahli syirki, atau Al-Qur'an ini berupa kabar tentang ya ahli syirik. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal, atau apapun yang mereka lakukan di dunia berupa pembalasan. Ya. Ya, ada ya kaum 'Ad, kaum Samud, ya. Ya. Kaum Sodom, ya. LGBT. Ya. Dihempaskan itu. Beserta istrinya Nabi Nuh. Emangnya istrinya Nabi Nuh LGBT juga? Enggak. Kaum LGBT di kaum di masa Nabi Nuh juga enggak doyan sama istrinya Nabi Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Lut. Enggak doyan sama istrinya Nabi Lut. Ya. Kenapa Nabi istrinya Nabi Lut kafir? Kan enggak LGBT. Ada enggak riwayat yang mengatakan kaum istrinya Nabi Lut itu nyembah berhala? Ada enggak? Ada enggak ayat istrinya Nabi Lut nyembah berhala? Enggak ada. Terus kenapa dikategorikan kafir? Karena mendukung LGBT. Hah? Mendukung homoseksual, berkhianat sama suaminya. Dia mendukung, maka hati-hati itu orang-orang yang mendukung LGBT. Hah? Gus mendukung LGBT. Ya. Gus palsu. Itu Gus apa ini? Ya. Gus tusakul itu. Mari kita lihat. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal wa ma yahullu bihim fil uqba minal adab. Ya. Dan apa yang menimpa mereka juga nanti berupa hukuman-hukuman azab. Ya. Berupa mereka nanti mati jadi azab, fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid. Ini adalah balasan dari orang yang keluar dari hukum tauhid. Al-Qur'anu kulluhu fi tauhid wa huquqihi wa jazaihi. Al-Qur'an itu semuanya tentang tauhid, hak-hak tauhid dan balasan terhadap tauhid. Wa fi sya'ni syirki wa ahli wa jazaihim intaha. Al-Qur'an itu isinya tentang syirik, khabar tentang pelaku kesyirikan dan balasan yang menimpa mereka. Nah, ini selesai pernyataan Ibnu Qayyim dari kitab Madarijus Salikin. Ya. Ini sahih ya. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "At-tauhid allazi ja'at bihi ar-rusul," tauhid yang dibawa oleh para rasul, ya. "Innama yatadammanu isbatal ilahiyah." Itu semua mengandung penetapan peribadatan lillah pada Allah wahda semata. Biaya syahadat la ilallah wa la yu'bad la ya'budu illa iyah. Yaitu dengan dia bersaksi la ilallah, dia tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Wa la yatawakkala illa alaih, tidak bertawakal kecuali hanya padanya. Wa la yuwaliya illa lahu, tidak memberikan loyalitas kecuali padanya. Wa la yu'adiya illa fihi, ya, karenanya, dan tidak memusuhi kecuali karenanya. Wa la ya'malu illa li ajlih, tidak beramal kecuali karena Allah. Wa dhalika yatadammanu isbata ma asbatahu li nafsihi minal asma'i wasifati. Ya. Maka ini ya mengandung penetapan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Ya, Allah tetapkan berupa nama-nama dan sifatnya. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ilah kalian adalah ilah yang satu sembahan kalian. Ya. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Ya. Allah berfirman, dan janganlah kalian menjadikan dua ilah, dua sembahan. Ya. Katakan sesungguhnya dialah ilah yang satu, yang esa. Ya. Baik. Dialah ilah yang esa. Maka hendaknya kepada aku sajalah kalian takut. Allah Ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa yang menyeru berdoa kepada ilah yang lain di samping kepada Allah, yang tidak akan ada bukti bagi dia, fa innama hisabu inda rabbih, sisabnya nanti di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, Allah sebut mereka kafir, sesungguhnya tidak beruntung orang kafir itu. Was'al man arsalna min qablik mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ya. Dan tanyakan pada para rasul-rasul yang kami telah kami utus sebelum engkau, apakah kami, ya, aja'alna min dunir rahman alihatan, apakah kami menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Rahman? Ini istifham ingkari. Wa akhbaru an kulli nabiyyin, Allah mengabarkan tentang para nabi semua, annahum da'u an-nasa ila ibadatillah, bahwa mereka semua, ya, mengajak manusia untuk beribadah pada Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Wa qala qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian, fi Ibrahim, pada sosok Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan para nabi yang bersamanya. Itu qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ketika mereka berkata pada kaumnya yang kafir, kami berpas diri dari kalian, dari apa yang kalian sembah dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, kami mengkufuri kalian dan telah nampak sekarang antara kami dan kalian ada adawah, permusuhan, ada baghdha', kebencian abada, selama-lamanya. Hatta tu'minu billah wahdah, hingga kalian beriman pada Allah semata. Nah, faddal. Bismillah. Qala syarifu rahimahullah, wa qala anil musyrikina innahum kanu idha kila lahum la ilaha illallahu yastakbiruna wa yakuluna a inna latariku alihatina li sya'iri yajnun. Majnun. Eh, tajnun. Majnun. Oh, majnun, ya. Kelihatan. Wa hadha fil qur'ani kathirun wa laysa al muradu bit tauhid mujarradu tauhid mujarrada tauhidir rububiyyati wa huwa i'tiqadu anna Allah wahdahu khalaqal alima alama khalaqal alama kama yadunnu dhalika man yadunnuhu min ahli al kalami watasawwufi wa yadunnu haula'i annahum idza asbatu dhalika biddalili faqad asbatu khayat at-tauhid wa annahum idza shahidu hada wa fannu fihi wa qad fannu fi khayat at-tauhid fa inna ar-rajula law aqarra bima yastahiqquhu ar-rabbu ta'ala min as-sifati wa nazzahahu an kulli ma yanazzahu anhu wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli shay'in lam yakun muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illallah fayukirru bi anna Allah wahdahu huwa al ilahu al mustahiqu lil ibadati wa yaltazimu bi ibadati Allah wahdahu la syarika lahu wal ilahu huwa al ma'luhu al ma'budu alladhi yastahiqu al ibadata walaysa huwal ilahu bima'na al-qadari al-qadiri al-qadiri alal khalaqi alal khalqi. Alal khalqi. Fa idza fassara al-mufassiru al-ilahu bima'na al-qadari al-qadiri. Wa idza fassara al-mufassiru al-ilaha. Fa idza fassara al-mufassiru al-ilaha bima'na al-qadari. Al-qadiri. Jadi al-qadiri. Isim fa'il al-qadiri yang maha mampu. Bimana al-qadiri alal ikhtira'i wa taqada anna hadha huwa ahassu akhassu akhassu wa wasifa ya ah mudah menilai wasfil ilahi wasfil ilahi wa ja'ala isbata hadha huwa al-ghayata fit tauhidi kama kenapa antum bacanya ghayata? Saya enggak nyalain ya. Kenapa antum bacanya ghayata? Apa i'rabnya? Padahal ada huanya itu. Tapi saya enggak menyalahkan baca. Antum baca ghayata. Kenapa? Bukan dari maful sani. Janganlah. Terus huanya berarti apa? Domir fasal. Domir fasal. Ahsantum. Nah, terus kama yaf'alu dzalika man yaf'alahu? Man yaf'aluhu. Man yaf'aluhu min mutakallimatis min mukallim min mutakallimatis sifatiyati min mutakallimatis sifatiyati wa huwa alladhi yaquluna an abi abil hasani wa atsba'ihi lam ya'rif haqiqatat tauhidil ladzi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tayib hasbuk hasbuk. Qala wa qala anil musyrikin, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya, orang musyrik ini, wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan ilah sembahan-sembahan kita kalau kita mengucapkan la ilaha illallah ini? Karena penyair yang gila ini, ya, wahada fil Quran kesirun. Ini banyak sekali di Al Quran. Berarti musyrikin tahu ya konsekuensi kalau mengucap la ilallah harus meninggalkan ilah mereka yang selama ini mereka ibadahi. Di samping mereka beribadah pada Allah. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang, mengucap la ilallah syirik jalan terus. Habis itu mengucap la ilallah lagi dianggap tobat nggak? Enggak, karena dianggap tobat itu mengucap la ilallah kalau mereka meyakini ibadah yang mereka lakukan selama ini kepada Nyi Roro Kidul, pada Semar, pada Wong Workso, pada kuburan keramat itu batil dan mereka mengingkarinya. Namun mereka mengucap la ilaha illallah dalam keadaan masih yakin bahwasanya Nyi Roro Kidul, Dewi Sri berhak diibadahi. Kayak zaman orang-orang pluralis sekarang, mereka mengucap la ilaha illallah dalam keadaan enggak boleh mengkafirkan orang Nasrani. Mereka mengucap la ilaha illallah dalam keadaan meyakini semua agama benar. Mereka mengucap la ilallah dalam keadaan semua agama adalah rahmat, kata dia, sebagaimana keyakinan si Fakhrur Razi, mantan menteri agama. Ya. Bermanfaat enggak la ilallah ini? Enggak. Enggak. Ya. Baik, barakallahu fik. Nah. Kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu min mutakallimati sifatiyati. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hal tersebut. Belum diterjemahin ya? Ya, belum diterjemahin. Mana tadi kok jadi ke situ? Selaya. Oh ya, walisal muradu bit tauhid, bukanlah maksud tauhid mujarradat tauhidir rububiyah. Bukanlah sekedar rububiyah aja meyakini Allah pencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Namun beribadah juga kepada selain Allah. Huwa taqadu annallaha wahdahu khalaqal alama. Itu meyakini Allah lah semata yang menciptakan alam, kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu. Sebagaimana yang disangka oleh orang yang menyangka hal ini dari kalangan ahlul kalam dan tasawuf yang menyangka bahwasanya makna tauhid yang hakiki meyakini Allah lah sang pencipta udah cukup. Ya, jamaah tabligh di antara kekeliruannya ketika mentakrir makna la ilallah dalam taklim paginya, kalau lagi khuruj jam 9 itu ada taklim pagi, takrir 6 sifat. 6 sifat itu jamaah tabligh pasti tahu semua. Sifat pertama la ilallah, yang kedua salat khusyuk wal khudu, yang ketiga ilmu ma'adzikir, yang keempat ikramul muslimin, ya, yang kelima tashihuniyah, yang keenam khuruj fisabilillah. Nah yang pertama ketika mereka mentakrir la ilaha illallah, itu maknanya apa? Gak ada hubungannya, korelasinya dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid sama sekali. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah, itu makna la ilaha illallah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat, itu makna la ilaha illallah. Apa coba? Nah, ini diantara kekeliruan jamaah tabligh. Adapun dakwah mereka bagus, mereka jauhlah bagus, ngajak orang sholat bagus. Masa ngajak orang sholat bidah? Itu yang ngomong ngajak orang sholat bidah tuh hati-hati tuh. Nabi menjumpai manusia di pasar, ya. Nabi menjumpai manusia semua. Kok dibilang jauhlah bidah, itu bodoh itu orang. Gak baca sirah. Berarti dia mengingkari. Berarti dia mengatakan bidah Nabi itu berjumpa dengan manusia. Ya. Kalau mau kritik jamaah tabligh bukan dari situ, ya. Aspek-aspek kayak tadi itu, ya, jauhlah bid'ah. Dungu itu yang bilang jauhlah bid'ah. Ngajak orang sholat kok bid'ah? Berarti membiarkan orang gak sholat itu sunnah. Hah? Dungu itu. Ya. Saya yakin yang mengatakan mengajak orang sholat itu bid'ah itu dungu. Ya. Apa bahasa kasar lebih dari dungu? Layak buat orang yang mengatakan ngajak orang sholat bid'ah. Berarti membiarkan orang gak sholat sunnah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Orang gak sholat itu kekufuran. Diajak sholat bagus. Bid'ahnya jamaah tabligh bukan di situ. Banyak orang ngaco tentang jamaah tabligh. Ya. Dulu majalah As-Sunnah tahun 2004 mengulas tentang jamaah tabligh, ngaco. Bicara apa? Konon mereka dapat dana dari Inggris, konon. Betul ada kalimat konon, saya stabiloin. Ya. Ketika berjumpa sama Ustadz Yazid, saya kasih tahu, ini Ustadz antum tanggung jawab. Lihat tuh, majalah binaan antum. Kata Ustadz Yazid Jawas, bukan saya yang nulis. Iya memang bukan antum, saya gak bilang antum, ada penulisnya nih namanya. Tapi antum ini, afiliasi antum. Oh itu, gak benar ini. Ustadz Yazid aja mengingkari. Ya. Ya Marwanto ya, antum ada gak waktu itu? Ada Ustadz Ali Subana. Antum gak ada ya, Pak Muiz, Pak Neka, Ustadz Ali Subana di depan Ustadz Ali itu, ana protes ke Ustadz Yazid. Mana ada konon, kalau konon mah dari dulu ana udah dapat duit banyak, ya enggak. Konon dapat duit dari Inggris, itu kan ngada-ngada itu. Lihat itu tuhmah itu, zolim nggak? Zolim. Ya, orang sesat itu berhak, hanya berhak dijelaskan kesesatannya yang ada pada dia aja. Lebih dari itu zalim. Lebih dari itu zalim. Ya. Semisal kayak orang sesat apa? Ya, semisal kaum Qadariyah, kita katakan mereka sesat pengingkar takdir. Enggak boleh kita katakan mereka menghalalkan zina. Mana ada? Ya, itu zalim. Enggak boleh. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa yadunnu haula'i annahum idza asbatu dzalika bidalil faqad asbatu ghayata tauhid. Nah, ini. Ya, mereka menyangka kalau mereka menetapkan tauhid, ya tadi tauhid adalah meyakini Allah lah sang pencipta dengan bukti, berarti mereka telah menetapkan puncak dari tauhid. Nah, ini kalangan sufi. Wa asbatu idza syahidu hadza wa fanau fihi faqad fanau fi ghayati tauhid. Ya. Dan ya. Apa namanya? Dan mereka apabila telah mempersaksikan hal ini, ya. berdasarkan dalil, maka mereka telah menetapkan puncak tauhid, menetapkan puncak tauhid. Kemudian wa annahum idza syahidu bihadza, ya, dan apabila mereka telah, ya, mempersaksikan hal ini, maka berarti telah fana, fanau, sudah telah fana dalam puncak tauhid. Ini fana dalam istilah ilmu sufi, ya. Maksudnya ru'yatul haq bil haq. Mereka telah fana, ya, telah menyaksikan kebenaran, telah hakikat gitu. Fa fihi faqad fana fi ghayati tauhid, berarti mereka telah fana, ya, dalam puncak tauhid. Itu telah hakikat, telah fana. Maksudnya itu apa? Ini asli sifat ihsan, yaitu mereka ngambil ini nanti dari sifat ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Nah. Ya. Baik. Seakan-akan kau melihat Allah gitu. Telah fana. Namun ingat ya, hadis anta'budullaha ka'annaka tarahu itu ihsan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dan para ulama Ahlussunnah, ya. Seakan-akan engkau menyaksikan Allah, ka'annaka tarallah. Ru'yah seorang mukmin terhadap Allah dalam ihsan ibadah dia bukan ru'yatul dzat, tapi ru'yatul sifat. Ya, ka'annaka tarah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Melihatnya itu apa? Sifat-sifatnya. Berarti merasa diawasi oleh Allah. Dia melihat Allah, menyaksikan dia, mendengar dia, mengetahui keadaan dia, sehingga dia pun dalam puncak kekhusyuan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kau merasa tidak melihatnya, namun kau meyakini dia melihat engkau. Merasa muraqabatullah. Ya Pak Suheri, ya. Kalau lebih pagi lebih gampang datangnya. Kata Pak Suheri kemarin di hadapan Pasar Juki. Eh, Pasar Juki, ya? Kemarin ada yang ngomong gitu, Pasar Juki, ya? Kalau lebih pagi, darasnya lebih mudah datang. Ketidurin, Ustaz. Ketidurin. Tai. Mana lagi tadi? Fa inna ar-rajula lau aqarra bima yastahiquhu ar-rabbu, seseorang apabila dia menetapkan apa yang berhak bagi Rabb Ta'ala berupa sifat, wa nazzahu an kulli ma yanazzah ma yatanazzah, dan dia mensucikan Allah dari segala apa-apa yang Allah mensucikan diri darinya, wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai', dia menetapkan bahwa Allah semata yang mencipta segala sesuatu, ya, lam yakun muwahidan, dia belum dianggap sebagai ahli tauhid, hatta yashhada alla ilaha illallah, hingga dia mengucap la ilaha illallah. Ya. Fa yuqirru bi anna Allah, dia menetapkan Allah wahdahu semata, huwal mustahiq wal ilahu al mustahiqu lil ibadah. Dialah Allah ilah, sembahan yang berhak diibadahi. Wa yaltazimu, dan ini konsekuensinya apa? Bi ibadatihi wahdah la syarikalah. Beribadah padanya semata yang tiada sekutu baginya. Wal ilahu wal ma'lu al ma'bud, sedangkan ilah yang masdar dari alihah ya'lahu, ya, maknanya dari isim maf'ul, sebagaimana kitab masdar dari kata bayaktubu maknanya maktub, maka ilah itulah ma'lu, ma'lu isim maf'ul, zat yang disembah, yang diibadahi, al ma'bud, yang diibadahi, alladhi yastahiqu al ibadata, yang berhak, ya, diibadahi. Walaysa huwal ilahu bimakna al-qadiri alal ikhtira' alal khalqi. Ilah itu maknanya bukan zat yang mampu untuk mencipta. Faqad fassara al-mufassiru. Ya. Para ahli tafsir telah mentafsirkan ilah bimakna al-qadiri alal ikhtira'. Ini pentafsir yang keliru. Ya. Yang maknanya, ya, yang mampu untuk mencipta wa'ta qada anna hada. Dan mereka meyakini hal ini, yaitu berdasarkan makna ini, huwa akhassu wasfil ilah. Ya, itu lebih apa namanya? Akhassu wasfil ilah. Ya. Yang lebih khusus, ya. Lebih khusus dari sifat ilah. Wa ja'ala isbata hadza wal ghayata fi tauhid, dan mereka menjadikan penetapan hal ini itulah puncak dalam tauhid, kama yaf'alu dzalika man yaf'alu man yaf'aluhu minal mutakam minal mutakallimati as-sufi as-sifatiyati, sebagaimana yang ini dilakukan oleh kalangan ahlul kalam, ya, wa huwa alladhi yaqulunahu an Abil Hasan wa athbaihi, ini yang mereka ucapkan dari Abul Hasan dan pengikutnya. Lam ya'rifu haqiqata tauhid, mereka hakikatnya enggak tahu hakikat tauhid. Alladhi ba'asallahu bihi rasulahu, yang dengannya Allah mengutus rasulnya. Fa inna musyrikil Arab, ini sudah dibaca? Hah? Ayat tafadhal. Bismillah. Qala rahimallah, fa inna musyrikil Arabi kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'in wa kanu ma'a hadza musyrikina. Qala ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Qala ta'ifatun min as-salafi, tas'aluhum man khalaqa samawati wal arda, fayaquluna Allahu, wahum ma'a hadza ya'buduna ghayrahu. Qala ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun, ila qawlihi fa anna tusharun. Falaysa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli shay'in wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwahu, da'iyan lahu duna ma siwahu, rajian lahu khaifan minhu duna ma siwahu, yuwali fihi wa yu'adi fihi, wa yuti'u rusulahu, wa ya'muru bima amara bihi, wa yanha amma naha anhu, wa ammatul musyrikina aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai'in, wa athbatu asyufa'a alladhina yusyrikunahum bihi, wa ja'alu lahu andadan. Qala ta'ala, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun, qul lillahi syafa'atu jami'a. Wa qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, ila qawlihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala ta'ala, wa qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, ila qawlihi. Saya terusin aja, enggak apa-apa. Wa qala ta'ala, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, wa ma nara ma'akum syufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Wa qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, wa li hadza kana min atba'i ha'ula'i man yasjudu lisyamsi wal qamari wal kawakibi wa yad'uha wa yasumu wa yunsiku laha wa yataqarrabu ilaiha thumma yaqulu inna hadza laysa bisyirkin innama syirku idza taqadtu annahal mudabbiratu li fa idza ja'altuha sababan wa wasitatan lam akun musyrikan wa minal ma'lumi bil ittirari min dinil islami anna hadza syirkun intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Nah, baik. Fa inna musyrikil Arab, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, maka kaum musyrikin Arab kanu mukirin, mereka menetapkan juga bi'anallah wahda khaliqu kulli syai', Allah yang mencipta segala sesuatu. Nah, ini di kaidah pertama dari Qaidul Arba. Wa kanu ma hada, namun mereka walaupun demikian musyrikin, mereka tetap musyrik, ya. Bukan artinya mereka tidak beribadah pada Allah sama sekali kepada Allah, enggak. Mereka meyakini Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan seterusnya. Mereka beribadah pada Allah, namun mereka memberikan ibadah pada selain Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Nah, maka keimanan mereka kepada Allah selama ini dinafikan. Pakai manafiah, mereka tidak beriman. Mayoritas mereka tidak beriman pada Allah. Ya, melainkan mereka musyrik. Ya. Tapi barakallahu fik. Wa qala ta'ifatu minas salaf, sekelompok ya ulama salaf berkata, tas'aluhum, Anda bertanya pada mereka musyrikin Quraisy, Man khalaqa samawati wal arda, siapa yang mencipta langit dan bumi? Fayaqulun Allah. Mereka akan jawab tentu Allah. Wa ma hada ya'buduna ghairah, namun mereka walaupun demikian beribadah kepada selain Allah. Ya. Wa qala ta'ala qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun, milik siapakah? Ya, katakanlah pada mereka, milik siapa bumi dan apa-apa yang ada padanya? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, saya quluna lillah. Kata musyrikin Arab, ya milik Allah, apalah tatadakkarun. Kalau begitu qul, katakan pada mereka. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran di sini? Ila qawlihi fa anna tusharun. Gimana ceritanya kalian bisa dipalingkan? Ya. Falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai', maka enggak semua orang yang menetapkan Allah lah rabb segala sesuatu wa khaliquhu penciptanya, yakunu 'abidan lahu duna masiwa. Dia menjadi hamba yang beribadah pada Allah, yang tidak beribadah pada selainnya. Enggak mesti. Da'iyan lahu duna masiwa, yang menyeru hanya kepadanya, bukan pada selainnya. Rajian lahu, da'iyan berdoa kepadanya maksudnya. Rajian lahu khaifan minhu, berharap padanya, takut darinya. Duna masiwa, tidak pada selainnya. Iwali fihi wa yu'adi fihi, memberikan loyalitas atau bermusuhan karena Allah. Wa yuti'u rusulah, mentaati rasulnya. Wa ya'muru bima amara bih, mentaati apa yang Allah perintahkan. Wa yanha amma naha'an, dan melarang dari apa yang Allah larang. Ya, enggak semua. Wa amatul musyrikin aqarru bi anallah khaliqu kulli syai', mayoritas musyrikin mengimani, menetapkan Allah mencipta segala sesuatu. Wa asbatu syufa'a, namun mereka menetapkan juru pemberi syafaat, alladzina yusyrikuna bihi, yang mereka menyekutukan, ya, menyekutukan juru pemberi syafaat ini dalam ibadah. Wa ja'alu lahu andada, dan mereka jadikan, ya, para pemberi juru syafaat ini dari kalangan wali-wali, orang-orang soleh, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Amit takhadu min dunillahi syufa'a, qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'kilun, qul lillahi syafa'atu jami'a. Ya. Ya. Maka Allah berfirman, ya, apakah mereka menjadikan selain Allah pemberi syafaat? Katakanlah, seandainya mereka, apakah mereka tidak memiliki apa-apa, tidak berpikir? Katakanlah pada mereka, syafaat itu milik Allah semata semua. Walaqad ji'tumuna furada. Ya, mana lagi tadi? Maqala ta'ala wa yabuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Ya. Mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun. Ya. Wa yaqulun haula syafa'una indallah, mereka mengatakan itu adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ila qaulihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'aduhu wara'a dhuhurikum. Ya. Kemudian, ya, Allah Ta'ala berfirman, ini beda tadi sama yang dibaca di bukunya Abu Aqilah, ya? Dipotong ila qawlihi. Ila qawlihinya enggak ada. Ya. Kama la yaqilhum wa la yantahum wa yaqulun. Ha. Walaqad ji'tumuna furada, ini ada? Ada. Kalian telah mendatangi kami dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana kali menciptakan kalian awalnya. Ya. Iya. Sampai pada ayat wa ma nara ma'akum syufa'a'ukum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma tarak ma kuntum taz'umun. Ya. Ini di ayat syahidnya sini. Wa manara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annakum fiikum syuraka'u. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputus hubungan antara kalian dan wadalla ankum. Ya. Dan seterusnya wa qala ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, di antara manusia ya, ada yang menjadikan tandingan selain Allah yang dia mencintainya seperti ia mencintai Allah. Ya. Baik. Walihada kanu min atba'i haula'i man yasjudu lisyams. Oleh karena itu, di antara pengikut mereka ada yang menyembah matahari, wal qamar bulan, wal kawakib bintang-bintang, wa yad'uha ya, berdoa padanya, wa yasumu yunsik laha, puasa beribadah karenanya, wa yataqarrabu ilaiha, mendekatkan diri padanya, summa yaqul inna hadza laisa bisyirkin. Kemudian mereka mengatakan ini bukan syirik. Inna masyirku idza taqattu annaha mud'al mudabbiratu li. Syirik itu kalau saya meyakini matahari atau bulan atau bintang inilah yang mengatur urusanku. Fa idza ja'altuha sababan wasitatan lam akun musyrikan. Kalau aku cuma menjadikan ini sebagai sebab perantara aja, itu aku enggak musyrik. Wa minal ma'lum bil itirar, dan diketahui secara pasti min dinil Islam anna hadza syirkun, intaha kalamu. Ya, padahal setelah diketahui secara pasti dalam agama Islam ini semua adalah syirik. Wa qala aidan. Ini belum dibaca. Antum. Antum baca. Mau balik. Fadhol. Siapa yang baca? Aswari. Fadhol. Yang datangnya mubakiran. Itu pakai baju kerja tanggal merah katanya. Hibur, Ustaz. Oh, enggak. Matan baru, Ustaz. Waqala aidan. Di sini matan baru, Ustaz. Kalau musanni. Waqala aidan enggak ada antum. Wa ilahu huwal ila. Enggak ada. Huwal mustahiqu lil ibadah. Oh, enggak ada. Ya udah waqala al musanni. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannifu rahimahullahu taala wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asyarhu bil jarri atfun alal alat tauhidi wa yajuzu arraf'u alal ibtida'i. Qala syaikhul islami al ibadatu hiya ta'atullahi bil imthali ma amarallahu bihi ta'ala bihi ala al-sinatir rusuli. Wa qala aidan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinati. Qala ibn Qayyimi wa madaruha ala khamsa asyrata qaidatan. Ada wawnya? Kalau ada wawnya, waw mauriduhu. Enggak ada kan? Enggak ada ini. Ya, kenapa antum baca mau? Ada wawnya? Ada. Kalau ada wawnya, maurid. Ada alifnya? Mawaruha. Madaruha. Ada, Zat? Iya, ada wawnya dia, Zat. Wih, sambil ditegesin gitu. Terus? Wa kammalaha wa madaruha ulang ala wa madaruha ala khamsa asyrata qaidatan wa man kammalaha kammala maratiba al ubudiyati wa bayanu dhalika annal ibadata munqasimatun alal qalbi wal lisani wal jawarihi wal ahkamul lati lil ubudiyati khamsatun wajibun wa mustahabbun wa haramun wa makruhun wa mubahun wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawarihi. Baik, cukup. Kata musannif ya, firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, syarah bil jar. Wa ma khalaqtul jinna wal ins bil jar atfun 'ala tauhid. Ya. Ataf kepada tauhid. Kitabut tauhid kan wa qaulillah. Wa qauli kan begitu. Wa qaulillahi. Ya. Bil jar. Kitabut tauhid wa qauli kan pakai qauli ya. Bil jar. Itu ataf pada tauhid karena tauhid mudhofun ilaih. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kitabut tauhidi wa qaulillahi. Wa qaulillahi. Nah, itu ataf kepada tauhid. Wa yajuz arfa'u. Boleh rafa alal ibtida sebagai mubtada. Wa qaulullahi. Nah, boleh. Ya. Ini irob-irob yang kayak gini harus dipahami ya. Kita baca kitabut tauhid, antum baca wah, kitabut tauhid wa qaulullahi. Kenapa dibaca qaulullahi? Ibtida. Kagak tahu. Wa qaulillahi. Kenapa? Kagak tahu. Wa qaula boleh enggak? Boleh tapi jauh. Jauh. Ada yang dihadaf. A'ni. Ya, itu jauh. Maf'ul. Qala Syekhul Islam al-ibadatu hiya ta'atullah, ta'atullahi. Kata Syekhul Islam ibadah itu adalah mentaati Allah bimtisali ma amara Allah bih, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan ala al-sinatir rusul, melalui lisan-lisan para rasul. Wa qala aidan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinati. Ibadahlah sebuah nama yang mencakup dari segala apa yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa perkataan, ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak. Kata Ibnu Qayyim wa madaruha, poros dari ibadah itu apa? Ala khamsata ala khamsa asyrata. Asyrata pada 15 hal. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyati. Siapa yang menyempurnakan ini 15 poros ini berarti dia menyempurnakan ya seluruh tahapan-tahapan ubudiyah. Wa bayanu dzalik penjelasannya anal ibadata munqasimatun alal qalbi, ibadah itu terbagi pada qalbu, lisan, jawarih. Ya alhamdulillah. Ya hadikumullah, assalamualaikum. Ibadah qalbu, ibadah yang ada di lisan, ibadah yang ada di anggota badan. Wal ahkamul lati lil ubudiyah khamsatun. Hukum-hukum yang pada ibadah itu ada lima. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Wahunna likuli wahidin. Dan masing-masing itu semua minal qalbi wal lisan wal jawari. Itu ada pada lisan, pada jawari, ada pada qalbu, lisan dan jawari. Cukup dulu kali ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.